Apakah dengan ditahzirnya Tulqaman oleh ulama kibar dapat dikatakan beliau sebagai ahlul bid'ah? Ucapannya seperti ucapan beliau. Rajul haulahu tahzirat atau rajul muhadzar. Nah. Atau seperti yang dikatakan oleh Syekh Rabi Makir. Selamat. Ucapan seperti ucapan para ulama, kalian selamat. Karena biasanya para ulama kan biasanya seringkali mereka selalu dengan dalil, tidak sembarangan mengatakan makir. Nah, mesti ada hujjah, ada dalil, ada bukti-bukti.